Konsultasi Syariah. Apakah asuransi masuk warisan? Pertanyaan. Suami meninggal dan beliau punya asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan yang besar. Asuransi pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak dan dari kantornya juga mendapat jaminan asuransi jiwa. Apakah uang asuransi itu termasuk harta peninggalan? Jika ada santunan karena suami meninggal karena kecelakaan tersengat listrik, uang santunan itu bisa diterima ataukah tidak? Kemudian bagaimana dengan uang dari para pelayat? Apakah halal digunakan untuk keperluan sehari-hari? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Sebelum membahas masalah pembagian warisan, kita akan melihat lebih dekat mengenai asuransi dan konsekuensi yang harus dilakukan ketika orang mendapatkan klaim. Salah satu yang bermasalah dalam asuransi adalah adanya riba, di mana pada saat mengajukan klaim, peserta asuransi akan mendapatkan nilai uang yang lebih besar dibandingkan premi yang dia bayarkan. Padahal itu termasuk manfaat yang didapatkan dari utang. Sementara semua manfaat yang didapatkan dari utang termasuk riba. Al-Baihaqi menyebutkan riwayat pernyataan sahabat Fudolah bin Ubaid radhiyallahu anhu, setiap piutang yang memberikan keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Kemudian Al-Baihaqi mengatakan, kami juga mendapatkan riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Salam, dan yang lainnya yang semakna dengan itu. Demikian pula yang diriwayatkan dari Umar dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, As-Sunan As-Sughra. Oleh karena itu, ketika pengajuan klaim atau penutupan asuransi, nasabah asuransi hanya boleh menerima senilai premi yang pernah dia bayarkan, tidak lebih dari itu. Sehingga, tugas penting bagi para nasabah asuransi untuk mencatat premi yang pernah dia bayarkan. Jika nasabah hanya mengambil senilai premi, dia tidak zalim dan tidak didzalimi. Prinsip ini yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak mendzalimi dan tidak pula didzalimi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277 dan 278. Dalam salah satu fatwa Lajnah Daimah mengenai orang yang sudah terlanjur mengikuti asuransi, boleh dia mengambil senilai haknya? Jawaban Lajnah Daimah, asuransi perdagangan semacam ini hukumnya haram, karena di sana ada riba, gharar, dan ketidakjelasan, serta memakan harta dengan cara yang batil. Sementara orang yang Anda sebutkan mengalami klaim, dia hanya boleh mendapatkan senilai yang dia bayarkan ke lembaga asuransi. Sementara kelebihannya, dia bisa sedekahkan untuk fakir miskin atau dia salurkan untuk kegiatan sosial lainnya. Selanjutnya, dia tinggalkan lembaga asuransi. Fatwa Lajnah Daimah. Apakah asuransi dan santunan masuk warisan? Nilai klaim angsuran yang boleh diterima tidak lebih dari premi yang pernah dibayarkan. Jika orang telah mendapatkan itu, lalu bagaimana pengaturan hartanya? Apakah masuk hitungan warisan ataukah tidak? Dr. Muhammad Ali Farkus pernah ditanya tentang wanita yang ditinggal mati suaminya, dan dia mendapat santunan dari lembaga kematian. Apakah uang ini boleh dimanfaatkan pribadi atau harus dibagi ke seluruh ahli waris? Beliau menjelaskan, harta yang diterima oleh keluarga mayit ada dua kemungkinan. Satu, harta itu murni hibah dan pemberian untuk keluarga mayit. Harta jenis ini tidak termasuk dalam perhitungan warisan, tapi diserahkan sesuai peruntukan dan sasaran yang diinginkan pemberi. Jika yang memberi mengarahkannya untuk istri atau anaknya, maka yang lain tidak mendapatkannya. Dua, harta itu diberikan karena jasa atau tabungan mayit ketika masih hidup. Harta jenis ini masuk dalam perhitungan waris. Dibagi sesuai kaidah pembagian warisan sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih warisan. Beliau memberikan jawaban, hukum dalam masalah ini berbeda-beda melihat latar belakang yayasan yang memberi uang dan latar belakang harta yang diberikan. Apakah itu dari yayasan khusus menangani santunan bagi keluarga mayit ataukah jaminan sosial untuk mayit? Sehingga pertanyaan yang butuh kita pastikan jawabannya, apakah lembaga memberikan dana ini sebagai hibah ataukah itu hak orang yang mati yang diambilkan dari jaminan sosial melalui iuran bulanan dari potongan penghasilan bulanan yang dibayarkan mayit selama masa kerja ketika hidup. Kemudian beliau memberikan rincian, Jika bentuknya yang pertama, yaitu hibah atau santunan dari lembaga yang khusus menangani orang meninggal sebagai bantuan kemanusiaan dalam rangka membantu keluarga mayit, anak-anaknya, dalam kondisi ini, harta diserahkan kepada tujuan pemberian itu, sesuai yang telah ditentukan oleh lembaga pemberi donasi, dan tidak digabungkan dengan harta warisan. Namun, jika bentuknya, yaitu hak bagi mayit yang diambil dari gaji selama bekerja untuk jaminan sosial, maka dana ini masuk dalam hitungan warisan yang harus dibagi sesuai aturan pembagian warisan dalam syariat. Oleh karena itu, pertama, untuk santunan dari lembaga asuransi, semuanya dihitung sebagai harta warisan dan dibagi sesuai kaidah pembagian warisan. Karena hakikatnya, ini adalah tabungan mayit selama dia masih bekerja dan baru diserahkan setelah meninggal. Termasuk ketika mayit punya saham di sebuah perusahaan dan berkembang, semua hasil masuk dalam hitungan warisan. Ada kaidah mengatakan, harta dan semua turunan perkembangan dari harta menjadi hak pemilik harta. Kedua, untuk dana santunan dari masyarakat, para pelayat atau yayasan sosial bisa diserahkan sesuai peruntukannya. Jika para pemberi santunan menyerahkan uang itu untuk ditujukan kepada anak jenazah, maka istri dan orang tua jenazah tidak mendapatkannya. Sementara untuk yang tidak ada sasarannya, misal yang dimasukkan di kotak dana rumah duka, bisa dibagi untuk semua anggota keluarga. Bisa juga untuk menutupi kebutuhan selama prosesi jenazah, seperti pelayanan untuk tamu atau semacamnya. Demikian, Allahu a'lam.